Bagaimana dengan hukum suntik sapi, yaitu dengan seseorang menyuntikkan sperma sapi jantan ke betina, kemudian ditarik upah. Ini bagi yang punya sperma tersebut juga tetap tidak boleh, karena sama saja, ya kan, antara hewannya yang melakukan dengan cara menyuntikkan, sama-sama tidak boleh. Hanya saja di sini tadi seperti yang saya katakan, bagi orang yang punya hewan betinanya, kalau tidak mendapatkan cara kecuali itu, dalam arti ya tidak ada yang mau memberi dengan gratis, ya. Dan dia sebetulnya tidak bab gratis atau tidak gratisnya, masalahnya hanya ini tidak boleh dalam syariat. Kalau syariat membolehkan, ya tidak ada keberatan sama sekali bagi dia untuk membayar. Hanya saja karena dilarang, maka dia cari yang hanya digratiskan. Ternyata tidak ada, semuanya harus membayar. Maka kalau seperti itu, dosa pada mereka yang mempersyaratkan bayaran itu. Ya, dia sendiri boleh memanfaatkan karena sesungguhnya itu bukan maunya dia. Sementara hewan ini sangat diharapkan untuk memberi hasil. Ya. Kemudian juga di sini ada masalah lain, yaitu seperti yang tadi saya katakan, kecuali mungkin ada semacam biaya-biaya yang itu sifatnya mengganti saja, misalnya alat suntiknya, ya kan, yang misalnya hanya sekali pakai, kemudian dibuang, harganya berapa? Harganya 5.000 misalnya, ya sudah ganti itu alatnya. Ya, atau yang biaya-biaya memang seperti itu dan betul-betul karena itu, bukan karena jual beli. Wallahu a'lam.